Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd qala Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn ibn Abdullah al-Ajurri al-Ma'ruf al-Imam al-Ajurri al-Syafi'i rahimahullahu wa qala azza wa jal wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama أو قال بعده وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Berkata Imam Al-Ajurri dalam menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu dan pemiliknya adalah firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, dan kami jadikan di antara mereka hamba-hamba Allah tersebut ada para imam, para tokoh, para pemimpin. Yahdu nabi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yang mereka memberikan petunjuk berdasarkan agama kami, menjadi imam dalam agama. Kapan itu? Lamma sabaru, tatkala mereka bisa sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka termasuk orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ai aimmatan yuqtada bina mim ba'dana, kami jadikan di antara mereka adalah imam, adalah imam yang yaqtadi bina man ba'dana, yang dijadikan petunjuk, yang dijadikan tauladan oleh orang-orang yang sesudahnya. Demikian firman Allah Azza wa Jalla pula dalam suratul Furqan ayat yang ke-63 dan sampai ke ayat yang ke-74 ketika menyebutkan keutamaan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Wa ibadur rahmanul ladzi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami Ar-Rahman, yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tenang. Berjalan artinya mereka hidup. Mereka menjalani kehidupan di muka bumi ini, bersosialisasi dalam keadaan mereka hauna, penuh dengan ketenangan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dalam peribadahan mereka, dalam muamalah mereka, ketika didebat, ketika dipermasalahkan, ketika diajak berselisih oleh orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salama. Semoga keselamatan atas kami dan kalian, tinggalkan setelah itu. Sampai di akhir ayat dari surat tersebut di ayat yang ke-74, mereka mengatakan waja'alna Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina. Orang-orang beriman itu mereka mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami, anak-anak kami, istri-istri kami, sebagai qurrata a'yun, penghibur, penyejuk mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami terhadap orang yang beriman itu sebagai para imam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan kata a'immah, itu adalah yang imam yang dimaksud adalah para pemimpin, para tokoh yang dijadikan tauladan dalam kebaikan oleh orang-orang yang sesudahnya. Fa akhbara subhanahu anna sabra wal yaqina tanalul imamata fid din. Dalam dua ayat ini, keistimewaan mereka hamba-hamba Allah ini dengan menjadi para imam, maka Allah mengkhabarkan bahwasanya kesabaran serta keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut menyebabkan mereka mencapai derajat al-imamah, ketokohan, kepemimpinan. Apa yang menyebabkan mereka jadi contoh, jadi panutan? Yang pertama, karena mereka bersabar dalam hal kesabaran tersebut. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka menjadi orang yang yakin. Wa hiya arfa'u maratibis maratibu arfa'u maratibi as-siddiqin. Dan ini al-imamah ini merupakan peringkat tertinggi dari as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan keimanan. Wal yaqinu huwa kamalul ilmi wa ghayatuh. Dan yang dimaksud dengan kata al yakin, wa kanu bi ayatina yuqinun, adalah kesempurnaan ilmu dan puncaknya. Ketika seorang mempelajari ilmu, dia memahaminya, dia mengerti tentang perkara tersebut, ketika pengetahuan itu mencapai pada puncaknya, paham betul, maka buahnya adalah keyakinan. Dia tahu, maka dia yakin. Fabitakmili martabatil ilmi tahsulu imamatu imamatuddin wa hiya wilayatu alihat wilayatun alatuhal ilmu. Maka dengan menyempurnakan keilmuan akan didapati kepemimpinan ataukah ketokohan, keimaman. Maka dengan seseorang semakin bagus dalam martabat ilmunya, maka akan didapati ia bisa menjadi tokoh dalam agama. Dan itu adalah hasil. Sementara alatnya untuk mencapai pada ketokohan tersebut adalah ilmu. Yakhtasullahu biha man yasha'u min ibadihi. Dan itu Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Tentunya ini akan lebih dijelaskan nanti dalam definisi ilmu yang bermanfaat dan siapakah orang-orang yang dia mendapatkan ilmu tersebut, sehingga ilmu itu akan menjadikan dia sebagai seorang tauladan ataukah seorang imam. Qala Muhammad ibn al-Husain wa hadha an-na'tu wa nahwuhu fil Qur'an yadullu ala fadlil ulama. Al-Imamul Ajurri beliau mengatakan pensifatan semacam ini dan yang semisalnya di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan atas keutamaan para ulama. Wa annallaha azza wa jalla ja'allahum a'immatan lil khalqi yaqtaduna bihim, dan Allah menjadikan mereka menjadi para imam bagi para makhluk yang dijadikan contoh panutan dalam keagamaan mereka. Qala rahimahullah, kemudian beliau setelah itu menyebutkan secara sanad, berdasarkan sanad, beberapa hal yang menjelaskan atas ayat tadi. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin, qala haddathana Abu Shu'aib, Abdullah ibn al-Hasan al-Harrani, qala haddathana Marwan ibn Abdillah al-Raqi, qala haddathana Fudail ibn Iyad an Laith an Mujahid fi qawlillahi azza wa jal yu'til hikmata man yasha qala al-ilmu wal fikhu. Untuk meringkas, tidak ana terjemahkan penyebutan matannya, sanadnya. Dan sedikit ana akan bacakan komentar para ulama terkait hukum sanadnya dalam catatan kaki yang ada di kitab kami. Qala rahimahullah, beliau membawakan sebuah riwayat berdasarkan sanadnya dari seorang tabi'in mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan dalam mentafsirkan firman Allah, yu'til hikmata man yasha, dialah Allah yang memberikan al-hikmah kepada hambanya yang Allah kehendaki. Apa itu al-hikmah? Qala al-ilmu wal-fiqhu. Beliau mengatakan al-ilmu wal-fiqhu. Yu'til hikmata, Allah memberikan al-hikmah, yaitu al-ilmu, ilmu pengetahuan tentang agama, wal-fiqhu, pemahaman. Ini perkataan Imam Mujahid. Dalam riwayat yang berikutnya pula disebutkan, qala rahimallahu haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Al-Fadl Ja'far ibn Muhammad As-Sandali qala haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Syababah qala haddatsana Warqa aw Warqa qala haddatsana Warqa an ibni Abi Najih an Mujahid. Seperti yang sebelumnya dengan riwayat yang berbeda dari sahabat, dari sumber yang sama, yaitu Al-Imam Mujahid, fi qaulillahi ta'ala, dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wa atainahu hukman wa ilma, dalam surat Yusuf ayat yang ke-22, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keistimewaannya Yusuf alaihi salam atas kenikmatan yang Allah berikan pada beliau, Allah mengatakan wa atainahu hukman wa ilma. Qala, maka beliau menafsirkan dan kami berikan kepadanya Yusuf berupa hukum-hukum dan ilmu. Qala Al-Imam Mujahid mengatakan al-fiqhu wal-aqlu wal-ilmu. Diberikan hukum, maksudnya adalah dari kata al-hikmah, sama hukmun wa hikmatun. Beliau mentafsirkan dengan makna yang sama, artinya adalah al-fiqhu wal-aqlu, pemahaman. Kalau diterjemahkan ya sama, kata fikih artinya faham. Al-aql diterjemahkan juga sama, artinya faham. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada beliau alaihi salam Yusuf, keistimewaan beliau memiliki agama, ilmu agama yang diwahyukan oleh Allah, dan beliau memahaminya. Itu kata hikmah. Maka ketika Allah menyebutkan dalam ayat yang sebelum, yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan al-hikmah, itu juga sama artinya. Yang dikehendaki hanya beberapa orang di antara hamba Allah untuk diberikan kata al-hikmah, memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Al-fiqhu wal-ilmu, dia memahami dan dia memiliki ilmu. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakar qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Dawud. Abu Bakar yang pertama dari periwayat kitab, ya, yang mengabarkan, yang menyampaikan, telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar. Abu Bakar yang dimaksud adalah Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Dawud qala haddatsana Usaid ibnu Asim qala haddatsana al-Husain yakni ibnu Hafs al-Asbahani qala haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahid fi qaulillahi ta'ala walaqad atayna Luqman al-hikmah. Masih dari Al-Imam Al-Mujahid dengan riwayat yang berbeda dalam menafsirkan firman Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Surat Luqman ayat yang ke-12. Ketika Allah mengatakan dan kami telah berikan kepada Luqman, hamba Allah yang saleh, Luqman al-Hakim, yaitu al-hikmah. Kami berikan kepada beliau itu al-hikmah. Berarti Luqman termasuk yang Allah tetapkan, Allah katakan dalam ayat yang sebelumnya, yu'til hikmata man yasha. Di antara hamba Allah ada yang kami berikan kepada dia al-hikmah. Dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah, walaqad atayna Luqmanal hikmah, dan kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Berarti di antara hamba Allah itu adalah Luqman yang soleh. Al-Imam Mujahid beliau mengatakan, apa itu al-hikmah yang diberikan kepada Luqman? Qala al-aqlu. Beliau mengatakan itulah pemahaman. Pemahaman terhadap agamanya. Wal fikhu, dan fikih. Kalau kita terjemahkan ini sama ya, kata akal dan kata al fikhu. La'allakum ta'qilun, la'allakum na'am tafqahun, la'allahum yafqahun, ya'qilun. Ini maknanya sama secara terjemahan, yaitu orang-orang yang faham. Kalau terjemahan letter like-nya akal, ya akal, supaya kamu menjadi orang yang berakal. Kalau terjemahkan begitu agak repot. Naam. Semua orang punya akal. Naam. Tapi yang dimaksud itu adalah yang bisa digunakan untuk memahami. Karena banyak orang gak bisa dipakai akalnya untuk memahami, sehingga dia berlarut-larut dalam kemaksiatan dan bahkan membelanya. Baik terkait sama syubhat ataupun syahwat. Maka akal-akal mereka jadi hilang. Naam, di mana hewan itu lebih baik daripada dirinya. Kenapa? Akalnya enggak dipakai. Maka al-aqlu wal fikhu wal isabatu fil qauli fi ghairi nubuwatin. Luqman itu mendapatkan al-hikmah, maksudnya dia mendapatkan pemahaman serta mencocoki dalam hal ucapannya dengan kebenaran, sedangkan itu bukan nabi. Ini selain kenabian, karena yang disebutkan oleh para ulama, Luqman itu adalah hamba Allah yang saleh, bukan seorang nabi. Hamba Allah yang saleh, bukan seorang nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga beliau di sini menegaskan, Al-Imam Mujahid, Luqman diberikan kata diberikan al-hikmah oleh Allah adalah pemahaman dan mencocoki dengan ucapannya dalam kebenaran selain kenabian. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Demikian pula disebutkan dalam sanad yang berikutnya, qala rahimallahu akhbarana Abu Bakar qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Dawud qala haddatsana Abu Umayyah qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala haddatsana Warqa an ibni Abi Najih an Mujahid. Beliau membawakan riwayat berdasarkan sanadnya. Sanad itu sedikit kita singgung, walaupun kita enggak membaca untuk murojaah, adalah silsilah ataukah rangkaian penyebutan beberapa orang dia sebagai periwayat hadis tersebut. Misalkan dari Abu Hurairah sampai ke Imam Al-Bukhari, atau dalam kitab ini dari Al-Imam Mujahid sampai kepada Imam Al-Ajuri, siapa yang menyampaikan. Maka rangkaian guru kepada murid, kepada murid, sampai tiba kepada Al-Imam Al-Ajuri, penyebutan nama-nama ini disebut apa? Sanad. Nah, penyebutan qala akhbarona haddatsana itu pernyataan mereka mengungkapkan, telah menyampaikan berita, telah meriwayatkan kepada kami guru kami yang bernama Fulan. Naam. Nah, itu dibawakan sampai kepada Imam Mujahid. Pada riwayat yang keempat ini, dalam menanggapi atau firman Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang berbeda dalam ayat yang sama, tafsir surat Luqman ayat yang ke-12, walaqad ataina luqmanal hikmah qala al-fiqhu wal aqlu wa isabatul qawli fi ghairi nubuwah, telah kita terjemahkan sebelumnya. Wa qala rahimahullah akhbarana Abu Bakar qala haddatsana Ibrahim ibn Musa al-Jauzi qala haddatsana Yusuf ibn Musa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ali ibn Salih an Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail an Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail an Jabirin ibn Abdullah, dari sahabat Jabir ibn Abdullah, fi qaulillahi azza wa jal, dalam menafsirkan firman Allah azza wa jal, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minhum minkum, surat An-Nisa ayat yang ke-59, surat An-Nisa ayat yang ke-59. Firman Allah Ta'ala, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Siapa itu ulul amri yang dimaksud? Sahabat Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, ulul fikhi wal khair. Ulul amri yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki fikih dan memiliki niatan kebaikan. Orang-orang yang dipenuhi dengan kebaikan. Ulul fikhi wal khair. Naam. Wa qala rahimahullah akhbarana Abu Bakar qala haddatsana Abu al-Abbas Ahmad ibn Sahl al-Ashnani aw al-Ushnani qala haddatsana al-Husain ibn al-Aswad al-Ijli qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Shuraik an Laith aw Syarik an Laith an Mujahid fi qaulillahi azza wa jal ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kalau tadi yang meriwayatkan dari Jabir adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail, pada riwayat yang kedua yang meriwayatkan dari Jabir adalah seorang tabi'in bernama Laith. Naam. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-59, sahabat Jabir beliau mengatakan, ulul amri adalah al-qala al-fuqaha wal ulama. Siapa yang dimaksud dengan ulul amri? Mereka adalah para fuqaha, ahli fikih, orang-orang yang faham tentang masalah agama, dan para ulama. Qala wa haddatsana Yahya ibnu Adam, qala haddatsana al-Mufaddal, al-Mufaddal ibnu Muhalhal an Mughirah an Ibrahim mithlahu, dengan riwayat yang serupa. Naam. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, tadi dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah yang menyebutkan kata ulul amri adalah al-fuqaha, ahli fikih, dan orang-orang yang memahami agama, dan para ulama. Ibn Abbas beliau mengatakan, ulul amri minkum, yakni ahlul fikhi wad-din, orang yang memiliki pemahaman dan kejujuran dalam mengamalkan agama. Ada al-fikhu, ada naam ad-din. Naam. Yaitu orang-orang yang disebut ulul amri, kata Ibn Abbas, orang yang dia memiliki pemahaman agama dan ketaatan dalam menjalankan agamanya. Wa ahlu ta'atillah alladzina ya'lamunan yu'allimunan nasa ma'ani dinihim, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat taat kepada Allah dan mengajarkan manusia makna-makna agamanya. Ya'murunahum bil ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar. Mereka lah orang-orang yang memerintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang munkar. Fa aujaballahu ta'atahum. Maka Allah wajibkan atas manusia untuk mentaati mereka. Siapa? Orang yang memiliki pemahaman terhadap masalah agamanya dan pemahaman itu mereka jadikan amalannya. Tidak sekedar paham, ya, tapi itu diwujudkan dalam amalan mereka. Dan amalan itulah yang diajarkan kepada manusia untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan definisi kata al-hikmah, orang-orang yang diberikan hikmah, yaitu orang yang diberikan ilmu agama. Siapa orang yang diberikan ilmu agama? Orang yang mengamalkannya dan mengajarkannya, sehingga merupakan koreksian bagi kita, di mana Allah mengutamakan seorang muslim dengan ilmu agamanya itu bukanlah semata-mata karena dia pernah belajar, bukan karena dia tinggal di pondok, bukan karena dia banyak koleksi kitabnya, bukan karena dia pandai membaca kitab, bukan sama sekali, karena tidak disinggung sama sekali tadi dalam pernyataan tafsir salaf ketika memberikan keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu, kecuali dengan sebutan orang-orang yang faham terhadap agamanya dan mengamalkannya, merekalah al-ulama. Nah, orang yang mengetahui agamanya dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib, mungkin kita cukupkan dulu sampai sekian majelis kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.